Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله kita senantiasa memuji kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah subhanahu wa taala atau sehingga kita barakallahu fikum dimudahkan bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah kitab Lumatul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala ghafarlah. Dikarenakan ilmu itu bisa diraih tidak lain kecuali dengan belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal ilmu bita'allum, sungguhnya ilmu agama ini bisa diraih, bisa diperoleh oleh seseorang itu tidak lain dengan belajar. Wa innamal hilmu bitahallum, dan sesungguhnya al-hilmu sikap santun, sikap bisa menjaga diri dari amarah itu harus diusahakan. Harus berusaha dia bersikap khilm, santun, sabar, tidak mudah marah. Baik, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa kullu mutasimin bi ghairil islami was sunnah mubtadiun, dan setiap orang yang mensifati dirinya dengan selain keislaman dan sunnah maka dia seorang pelaku kebid'ahan. Ahlul bid'ah, kenapa? Karena dia tidak mensifati dirinya sebagai seorang yang Islam dan tidak mensifati dirinya sebagai orang yang sunni mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bagaimana kalau enggak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keluar dari ajaran beliau. Iya. Qarrafidhah, seperti kelompok Rafidhah. Wal Jahmiyah, kelompok Jahmiyah. Wal Khawarij, kelompok Khawarij. Wal Qadariyah, kelompok Qadariyah. Wal Murji'ah, kelompok Murji'ah. Wal Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Wal Karramiyah, kelompok Karramiyah. Was Salimah, kelompok Salimah. Wa Kalamiyah, wal Kalamiyah, kelompok Kalamiyah. Wa Nudharaihim, dan semisal dengan mereka, kelompok-kelompok yang semisal dengan mereka. Fahadhi firaqud dalal wa ta'iful bid'ah a'adhanallahu minha. Maka ini semuanya adalah kelompok-kelompok kesesatan, golongan-golongan kebid'ahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari semua kelompok tersebut. Taib. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah bacakan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kelompok Rafidhah. Bahwasanya mereka adalah kelompok yang ghulu terhadap Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus Ali, Husain, Hasan dan semisalnya. Mereka mengkafirkan selain mereka, selain Ahlul Bait, selain keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat, atau menghukumi mereka dengan fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Dan kelompok ini adalah kelompok yang bermacam-macam jenisnya, pecah lagi macam-macam. Ada yang hulu sampai mengangkat Ali sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Mengatakan antal ilah, engkau adalah ilah sesembahan. Maka Ali bin Abi Thalib marah, akhirnya membakar mereka dan pimpinannya Abdullah bin Sabah lolos lari dari pembakaran tersebut. Lari ke daerah Madain. Dan sudah kita sebutkan beberapa madhab mereka. Taib, sekarang kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Atsani Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Kalau mungkin secara penyebutan Jahmiyah kita tidak mendengar, tapi pemikirannya ada. Pemikiran Jahmiyah ini ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka itu barakallahu fikum tidak mempelajari agama mereka. Siapa Jahmiyah ini? Kelompok Jahmiyah ini nisbatun ilal Jahmi Ibnu Sofwan. Kelompok Jahmiyah ini adalah nisbah kepada seseorang yang namanya Jahm Al-Jahm bin Sofwan. Alladhi qatalahu Salim au Salam Ibnu Ahwaz sanah ihda wa isrina wa mi'atin minal hijrah. Yang Jahm bin Sofwan ini dibunuh oleh penguasa ketika itu yang bernama Salim atau Salam bin Ahwas pada tahun 121 Hijriah. Madhabum fis sifat at-ta'til wan-nafyi. Madhabum fis sifat at-ta'til wan-nafyi. Pemikiran Jahmiyah ini berkaitan dengan sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat mendengar, melihat dan semisalnya. Sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah SWT ditolak oleh Jahmiyah ini. Nah terus, kalau tidak memiliki sifat-sifat yang ada, maka mereka beribadah kepada siapa kalau begitu? Sehingga kata ulama, Al-Mu'attilah ya'buduna adaman. Orang-orang Mu'attilah, orang-orang menafikan sifat-sifat Allah SWT, mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang memiliki sifat enggak ada. Wal musyabbihah, adapun orang-orang yang mentasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya'buduna adaman. Mereka beribadah ya'buduna sanaman kata para ulama. Mereka beribadah kepada berhala. Kenapa? Karena dibayangkan oleh makhluk ya pasti makhluk. Karena mereka belum tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Kalau dia membayangkan berarti dia membayangkan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Lihat, memiliki sifat mendengar, basir dan Maha melihat. Ayat ini dalam surat Asy-Syura ayat 11 ingat saya. Ini jadi pegangan para ulama dalam masalah asma wa sifat. Tapi mereka dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menolak, Allah enggak memiliki sifat. Wafil qadari al-qawlu bil jabr. Dalam permasalahan takdir, barakallahu fikum, Jahmiyah ini Ayyib berpendapat dengan pendapat Jabriyah bahwasanya perbuatan hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba itu tidak memiliki kehendak sedikit pun. Ibaratnya seperti kapas yang ditiup angin kemana saja, itu kapas mengikuti hembusan angin. Ya. Ini sudah lewat dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya pembahasan itu tertolak, ya. Barakallahu fikum. Wa fil iman al-qawlu bil irja. Dalam masalah keimanan, Jahmiyah ini barakallahu fikum berpendapat dengan pendapatnya Murji'ah. Apa itu? Wa huwa annal imana mujarradul iqrar bil qalbi. Bahwasanya keimanan itu adalah pengikraran dalam hati saja. Yang penting hatinya saja. Enggak melafadzkan syahadat, enggak melafadzkan zikir, dia dikatakan beriman. Pengikraran dalam hati. Tidak ada lisan, tidak melakukan sholat, enggak melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan soleh. Sudah dikatakan muslim, sempurna keimanannya. Ini Jahmiyah. Mengumpulkan beberas segala macam kejelekan. Walaisal qawlu wal amalu minal iman. Mereka berpendapat bahwasanya ucapan dan amalan seorang hamba tidak termasuk keimanan. Ya, padahal akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan keimanan apa? Al-qaulu bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, ucapan zikir, ucapan syahadat, ucapan qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ya, itu adalah bentuk keimanan. Wa'tiqadu bil janan dan keyakinan dalam hati. Ya. Barakallahu fikum. Wa amalu bil jawari wal arhan dan amalan dengan anggota badan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil isyan. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iya. Yeah. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka Jahmiyah ini mengatakan apa? Ucapan, amalan tidak termasuk keimanan. Nauzubillah. Terus pendapat mereka apalagi, wa fa'ilul kabira inda mu'minun kamilul iman. Pelaku dosa besar, mencuri, berzina, barakallahu fikum. Dari dosa-dosa besar, durhaka kepada orang tua, makan harta riba. Menurut mereka adalah orang yang beriman sempurna keimanannya. Tidak bedanya dia dengan Sahabat Abu Bakar Siddiq, enggak bedanya dia dengan orang yang taat melakukan ketaatan. Sama, sempurna keimanan. Nauzubillah. Fa'umuta mu'attilatun jabriyatun murji'atun wa hum firaqun katsiratun. Mereka Jahmiyah ini adalah kelompok mu'attilah, penolak sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memiliki sifat. Jabriyah dalam masalah takdir Jabriyah, hamba tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki ikhtiar, dipaksa oleh Allah SWT. Yeah. Padahal seorang hamba diberi iradah dan kudroh, yeah, keinginan dan kemampuan sehingga terjadi perbuatan. Yeah. Ada keinginan, enggak ada kemampuan, enggak terjadi perbuatan. Ada kemampuan, enggak ada keinginan, ya enggak terjadi perbuatan juga. Perbuatan terjadi, amalan terjadi itu ada keinginan, ada kemampuan, kudroh. Yang menciptakan keinginan dan kudroh tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehendak seorang hamba itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Iya. Yeah. Tapi Jabriyah ini mengatakan hamba tidak memiliki kehendak. Padahal ketika hamba berkehendak, saya ingin ini terjadi sesuai dengan kehendak hamba tersebut. Iya. Akan tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Murji'ah, mereka sekaligus dalam keimanan murji'ah, tidak memasukkan ucapan dan amalan sebagai keimanan. Dan mereka firqun katsirah. Iya. Kelompok-kelompok yang sangat banyak. Itulah kesesatan. Iya. Barakallahu fikum, pasti terjadi perselisihan. Iya, ad-dhalalah. Kesesatan atau al-batil, kebatilan itu tidak akan pernah bersatu. Iya. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah makrunun bil jamaah. Ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa beriringan dengan jamaah, persatuan. Wa ahlul bid'ah, pelaku kebid'ahan yang mereka tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan agama Islam sesuai dengan pikiran dan akal mereka, ucapan tokoh-tokoh mereka, makrunun bil furqah, itu senantiasa beriringan, bergandengan dengan perpecahan. Pecah. Wahum firaqun katsirah, maka jamaah ini terjadi kelompok-kelompok yang banyak. Qala rahimahullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membahas kelompok berikutnya sesuai dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Qudamah dalam Lumatul I'tiqad. Ats-tsalits al-khawarij. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kebid'ahan yang namanya al-khawarij. Wa humul ladzi kharaju liqitali Ali ibn Abi Thalib bisabab at-tahkim. Mereka ini, khawarij ini, asal-muasalnya adalah orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib, masya Allah, sahabat, orang terbaik di masanya ketika itu, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang terbaik ketika itu. Yang lainnya yang terbaik setelah Ali wafat, Abu Bakar, Umar sudah wafat, Uthman sudah wafat. Ketika itu Ali bin Abi Thalib terbaik, diperangi oleh mereka. Ini khawarij. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal authan. Mereka itu memerangi orang-orang muslim, bom sana bom sini, yang meninggal siapa? Kaum muslimin. Mereka kafirkan kaum muslimin. Adapun di negeri-negeri kafir aman mereka, orang-orang kafir enggak berani. Yaqtuluna ahlal Islam wa yadauna ahlal authan. Mereka itu membunuh orang-orang Islam, akan tetapi membiarkan para penyembah berhala, orang-orang kafir. Tapi mereka memerangi, keluar, memberontak, memerangi Ali bin Abi Thalib dengan alasan apa? At-tahkim. Permasalahan hukum. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma pada peristiwa Siffin, dari pihaknya Ali mengutus Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, dari pihaknya Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus sahabat Amr bin al-As, tahkim, menentukan hukum. Mereka orang Khawarij tidak setuju, masa hukum yang menetapkan manusia, katanya. Maka mereka keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Madhabuhum at-tabarru'a min Utsman wa Aliin. Madhab mereka, pemikiran mereka, pendapat mereka adalah tabarru', berlepas diri, benci kepada Utsman dan Ali. Kalau kalian melihat seorang muslim atau tokoh-tokoh keislaman, katanya tokoh, ahli, ulama, tapi kok mencela sahabat, apalagi khulafaur rasyidin, Utsman, Ali, Abu Bakar, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka tuduhlah keislamannya, curigailah keislamannya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya tentang fadailus sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat. Karena agama Islam itu sampai kepada kita yang membawa siapa? Sahabat. Kalau sahabatnya dibilang pendusta, ya, orang fasik, naudzubillah, apalagi dikafirkan. Berarti khobar yang dibawa, Al-Quran, hadis-hadis yang ada, dusta dong. Membawanya pendusta. Akhirnya syariat Islam enggak berlaku. Barakallahu fikum. Dan sekaligus juga mereka menuduh Rasulullah SAW orang yang jelek. Karena sahabat-sahabatnya jelek. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, keutamaan-keutamaan sahabat. Maka curigailah keislamannya. Taib, madhab mereka tabarruk. Berlepas diri, membenci kepada sahabat Utsman dan Ali. Wal khuruj alal imam idza khalafa sunnah. Dan mereka keluar, memberontak kepada penguasa jika penguasa tersebut menyelisih sunnah. Barakallahu fikum. Padahal dalam Islam tidak demikian. Tetap as-sam'u wa ta'ah. Tidak sampai keluar memerangi, memberontak. Kalau penguasanya bermaksiat kepada Allah, memerintah kepada maksiat, kita tidak mentaati, tapi kita tidak memberontak. Tapi dalam permasalahan yang lainnya, permasalahan yang mubah, apalagi disyariatkan, kita taat. Pada yang kemaksiatan yang kita tinggalkan, tapi kita tidak mengangkat senjata memerangi penguasa. Dalam hadis lain apa? Rasulullah kemarin yang kita bahas, selama mereka masih sholat, jangan. Walaupun melakukan demikian, jangan diperangi. Selama masih sholat, hadis yang sebelumnya yang berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Ma sallau la afalanuqatiluhum, tidakkah kita memerangi mereka, penguasa-penguasa yang demikian itu, yang atharah, memerintingkan kepentingan sendiri, yang memonopoli perkara yang ada, melakukan perkara-perkara yang mungkar. Apakah kita merangi mereka, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, jangan. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Akan tapi kalian membenci dan mengingkarinya dalam hati. Ini khawarij. Wa takfir fa'ilil kabirah, dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku-pelaku dosa besar, seorang zina, pencuri, pelaku-pelaku dosa besar, mereka kafirkan. Wa takfid wa takhlidi finnar, dan menghukumi mereka kekal dalam neraka. Padahal keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama mereka masih ahlu tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun melakukan dosa besar, itu tahta masyiatillah. Insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah memaafkan dosa-dosanya. Karena dia melarut bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Beribadahnya kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan jika Allah berkehendak, Allah azab, Allah siksa dia untuk membersihkan dosa-dosanya. Kemudian Allah masukkan ke dalam surganya. Ini pembahasan dalam kitab Tauhid berkaitan dengan keutamaan Tauhid. Orangnya, barakallahu fikum, mendapatkan keamanan yang sempurna, langsung masuk ke dalam surga tanpa ada siksa. Atau kalau melakukan dosa-dosa besar, dia mendapatkan keamanan, walaupun tidak mutlak. Semata-mata mendapat keamanan, tidak keamanan selamat dari neraka, walaupun disiksa kemudian akhirnya tidak kekal, tidak seperti orang-orang kafir. Orang kafir kekal dalam neraka. Wahum firaqun adidah, dan mereka khawarij ini kelompok-kelompok yang beragam. Sama tadi kita sebutkan, kebid'ahan itu makrunun bil furqah, beriringan dengan perpecahan. Tahsyabum jami'an wa qulubum syatta. Engkau melihat mereka kelompok-kelompok bid'ahan bersatu. Akan tetapi sejatinya hati-hati mereka bercerai-berai, berpecah belah. Ar-Rabi, kelompok kebid'ahan yang keempat, Al-Qadariyah. Siapa ini kelompok Qadariyah ini? Wahumul ladina yakuluna binafil qadri min af'alil ibad. Mereka adalah kelompok yang menyatakan, yang berpendapat binafil qadar an af'alil ibad, meniadakan takdir Allah dari perbuatan-perbuatan hamba. Barakallahu fikum. Padahal pada pembahasan sebelumnya di sini, dalam permasalahan takdir harus mengimani empat perkara. Yang pertama al-ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada. Sebelum diciptakan, ketika diciptakan, sesudah diciptakan, nanti bagaimana? Allah mengetahui. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kitabah. Segala sesuatu yang ada ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Yang keempat, tingkatan yang keempat, al-masyi'ah. Segala sesuatu yang ada yang terjadi itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang keempat, al-khalq. Segala sesuatu yang ada selain Allah ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok ini barakallahu fikum menafikan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan hamba. Wa anna lil 'abdi iradatan wa qudratan mustaqilina an iradatillah wa qudrati. Bahwasanya seorang hamba memiliki kehendak dan kemampuan tersendiri tanpa ada campur tangan dari iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini kata para ulama lebih apa? Lebih sesat daripada orang-orang yang memiliki sembahan yang banyak, politeisme ya. Memiliki dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu, berapa dewanya. Ini lebih sesat lagi karena masing-masing hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Padahal semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga hamba memiliki kehendak, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, bagaimanapun dia berusaha, kalau Allah tidak menetapkannya, tidak akan terjadi. Wa awwalu man hadzara al-qaula bihi Ma'bad al-Juhani. Dan pertama kali yang menampakkan madhab Qadariyah ini, bahwasannya Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba adalah Ma'bad al-Juhani fi awakhiri asri sahabah, di akhir-akhir masa sahabat. Yang ketika itu dua orang ulama tabi'in dari Basrah. Siapa namanya? Yahya bin Ya'mur, disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Silakan antum merujuk di awal-awal. Dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, barakallahu, berangkat ke Makkah untuk umroh atau haji. Berangan-angan supaya berjumpa kepada sahabat dan bertanya tentang masalah ini. Bahwasanya di daerah kami Basrah ada seseorang, mereka juga thalabul ilmi, belajar ilmu dan seterusnya, terusnya rajin demikian-demikian. Tapi dalam permasalahan takdir mereka mengatakan apa? Al-amru unuf. Perkara itu baru saja terjadi. Allah enggak tahu. Tahunya setelah terjadi baru Allah tahu. Maka Abdullah bin Umar mengatakan apa? Sampaikanlah kepada mereka bahwasanya saya barok kepada mereka dan mereka harus barok kepada saya. Mereka harus, saya berlepas diri dari mereka dan mereka harus berlepas diri dari saya. Kemudian membawakan hadisnya ayahnya, yaitu hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah membawa kisah ini, Ma'bad al-Juhani ini. Padahal dalam ilmu hadis termasuk disebutkan soduk, tapi tidak bermanfaat ketika memiliki pemikiran kesesatan. Taib, kemunculan pendapat Ma'bad al-Juhani, yaitu pendapat Qadariyah ini di akhir-akhir masa sahabat. Talaqahu an rajulin majusiyin fil Basrah. Ma'bad al-Juhani ini barakallahu fikum mengambil pemikiran Qadariyah ini dari seorang majusi, ya, penyembah api di Basrah. Basrah daerah Irak sana ya. Barakallahu fikum. Wa hum firqatani. Qadariyah ini ada dua kelompok, mereka ada dua kelompok. Gulatun wa ghairu gulatin. Ada kelompok yang ekstrim, hulu. Ada yang moderat ya bahasanya. Ghairu gulah, tidak ekstrim. Wal gulatu yungkiruna ilmallah wa iradatahu wa qudratahu wa khalqahu li af'alil ibad. Qadariyah yang hulu, mereka mengingkari ilmunya Allah. Allah enggak tahu perbuatan hamba sebelum terjadinya. Ketika terjadi, sudah terjadi baru Allah tahu. Na'udzubillah. Dan mengingkari kehendak dan kekuasaan Allah, kemampuan Allah dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan-perbuatan hamba. Tadi perbuatan hamba menciptakan perbuatan sendiri. Padahal Allah Subhanahu Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ya, ketika menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan, kalian perbuat. Jadi Allah menciptakan hamba itu sekaligus perbuatannya. Ya. Yeah. Tapi ini enggak. Ya. Yeah. Allah tidak menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Wa haula'i inqaradu au kadu. Kelompok Qadariyah yang gulu ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inqaradu, mereka sudah punah. Au kadu atau hampir punah. Kalaupun ada sedikit ya. Yeah. Wa ghairul gulah, kelompok Qadariyah yang bukan gulah, yang moderat, yang tidak ekstrim. Yu'minuna bi anna Allah 'alimun bi af'alil ibad, mereka mengimani bahwasanya Allah mengetahui perbuatan-perbuatan hamba, menetapkan rukun takdir yang pertama al-ilm, ya. Lakin yungkiruna wuqu'aha bi iradatillah wa qudrati wa khalqihi. Akan tetapi mereka mengingkari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib, mereka mengingkari terjadinya perbuatan-perbuatan hamba tersebut dengan sebab kehendak Allah, kemampuan Allah dan penciptaan Allah. Jadi mengingkari apa? Rukun takdir yang keempat, yang ketiga al-masyiah, iradah tadi, dan juga al-khalq, penciptaan. Allah tidak menghendaki seorang hamba melakukan demikian. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba tersebut. Iya. Wa huwa alladhi istaqarra 'alaihi madhhabum, dan Qadariyah ini yang modelnya seperti ini tadi, yang tidak ekstrim tadi, yang menafikan iradah dan penciptaan Allah ini, istaqarra 'alaihi madhhabum, madhab mereka masih ada. Iya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-khamisah atau al-khamis, bisa juga al-khamisah karena tawaif ya. Kelompok yang kelima, at-taifatul khamisah, kelompok yang kelima, al-murji'ah. Sudah kita sempat singgung tadi di pada kelompok Jahmiyah ya. Taib, siapa mereka? Wa humul ladzina yaquluna bi irja'il amal anil iman. Mereka ini berpendapat atau memiliki pernyataan mengirja amalan dari keimanan. Apa artinya mengirja? Ai ta'khiruhu anhu, yaitu mengakhirkan amalan dari keimanan. Falaisal amalu indau minal iman. Mereka berpendapat apa maknanya mengakhirkan apa? Maknanya mengirja amalan dari keimanan apa? Falaisal amalu indau minal iman. Ya, yeah. Amalan menurut mereka tidak termasuk keimanan. Wal imanu mujarradul iqrar bil qalbi. Keimanan menurut mereka semata-mata pengikraran di dalam hati. Fal fasiqu 'inda mu'minun kamilul iman. Orang fasik yang melakukan kemaksiatan, enggak mau melakukan ketaatan, ya. Fasik. Menurut mereka barakallahu fikum mu'min, orang yang beriman, kamilul iman. Sempurna keimanannya. Beda dengan pendapatnya Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah, seorang beriman yang melakukan perbuatan dosa, maka Barakallahu fikum. Seorang iman yang naqisul iman, berkurang keimanannya. Sehingga kita bisa mengecek keimanan kita. Ketika kita barakallahu bermudah, kok mudah sekali melakukan dosa, kemaksiatan, lagi nurun ini keimanan kita. Kalau kita semangat melakukan ketaatan, ya, berbuat baik, amalan saleh dan seterusnya, ini tanda-tanda sedang naik keimanannya. Tapi ini tidak sama menurut mereka, menurut Murji'ah. Entah melakukan taat atau melakukan kemaksiatan, podo, sempurna keimanannya. Wa in fa'ala ma fa'ala minal ma'asi, walaupun orang tersebut melakukan perbuatan apa yang dia perbuat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Minum khamr, zina atau apa. Sempurna keimanannya. Akal sehat masuk menerima kayak gini. Autarku autaraka ma taraka minat ta'at, atau dia meninggalkan apa-apa yang dia tinggalkan dari amalan ketaatan. Enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau birrul walidain, berbakti kepada orang tua, atau ketaatan-ketaatan yang ada, sempurna keimanannya. Menurut mereka. Wa idza hakamna bi kufri man taraka ba'di syara'iddin fadzalika li'adamil iqrar bi qalbihi. Jika kita menghukumi barakallahu fikum dengan kufurnya, kafirnya orang yang meninggalkan sebagian syariat-syariat agama ini. Barakallahu fikum. Meninggalkan amalan dari agama ini, meninggalkan sholat atau enggak mau bayar zakat dan semisalnya dari syariat-syariat agama ini, fadzalika li'adamil iqrar biqalbihi. Maka mereka mengatakan apa? Karena orang tersebut tidak mengikrarkan keimanannya dalam hatinya. La litarki hadzal amal, bukan karena sebab meninggalkan amalan ketaatan tadi yang disyariatkan tadi. Wa hadza madhhabul Jahmiyah, inilah madhabnya Jahmiyah, sudah kita sebutkan tadi. Murji'ah ini termasuk madhabnya Jahmiyah. Wa huwa ma madhhabil Khawarij ala tarafain naqidin. Madhab Murji'ah dengan madhabnya Khawarij di antara dua ujung yang berbeda, yang bertentangan. Murji'ah barakallahu fikum pelaku dosa besar, mukminun kamilul iman. Khawarij pelaku dosa besar, kafir. Berbeda. Barakallahu fikum. Saling bertentangan. Di antara dua ujung yang saling bertentangan. Madhabnya Murji'ah dan Khawarij. Pelaku dosa besar menurut Khawarij, kafir. Menurut Murji'ah, mukmin kamilul iman, beriman dia. Ahlu sunnah pertengahan. Dia masih beriman, tapi berkurang keimanannya. Tidak sempurna, naqisul iman. Barakallahu fikum. As-sadisah yang keenam, al-mu'tazilah. Kelompok yang keenam, mu'tazilah, adba'u Wasil ibn Atta' alladhi atazala majlis al-Hasan al-Basri. Adba' Wasil ibn Atta' alladhi atazala majlis al-Hasan al-Basri. Mu'tazilah adalah pengikutnya seorang yang bernama Wasil ibn Atta' yang i'tazala, memisahkan diri dari majlis ilmunya tabi'in yang masyhur, al-Hasan al-Basri. Jadi walaupun bermajlis dengan seorang ulama tabi'in pada masanya, itu tidak menjamin seseorang di atas al-haq. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai zat yang memalingkan hati, sarif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Berapa banyak orang yang tadinya taat terkapar tidak melakukan ketaatan maksiat. Berapa banyak orang yang tadinya alim barakallahu fikum terjatuh pada lumpur kemaksiatan. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa? Al-qalb baina isbain isbain min asabi rahman. Hati itu di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dinamakan hati itu al-qalb dalam bahasa Arab? Karena litaqallubi atau li surati taqallub. Sangat cepatnya berubah. Cepat berbolak-balik. Maka di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus mengajarkan kepada umatnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik. Sehingga ummul mukminin yang mendengar demikian merasa kasihan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa engkau berdoa demikian dikatakan tadi ya? Karena hati seorang hamba itu di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan hal yang Allah kehendaki. Walaupun muridnya Al-Hasan Al-Basri i'tazala, akhirnya misah. Wa qarara annal fasiqo fi manzilatin baina manzilatain. Dan Mu'tazilah ini menetapkan atau Wasil bin Atha ini pada asalnya pertanyaan di majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam, bagaimana dengan orang melakukan dosa besar? Tiba-tiba muncul pikirannya Wasil bin Atha ini. Menurut saya dia tidak mukmin dan tidak kafir. Iya, bikin kaidah sendiri. Tidak mukmin enggak kafir itu jadi apa? Manzilah baina manzilatain. Dia di antara satu tempat, dia berada di suatu tempat di antara dua tempat, di antara mukmin dan kafir. Tapi nanti di akhirat kekal dalam neraka. Pendapat celeneh. Ini maksudnya manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, tidak mukmin, tidak kafir di tengah-tengah. Tapi tidak dikafirkan kayak Khawarij tadi pelaku dosa besar ya. Tapi sama di akhirat nanti sama-sama kekal dalam neraka. Khawarij dan Mu'tazilah. Sudah masuk waktu Isya ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kelompok-kelompok kesesatan yang ada masih. Ini Mu'tazilah belum selesai. Insya Allah kita tunda pada pertemuan berikutnya. Dan juga ada kelompok Al-Karamiyah, As-Salimah. Dan juga yang tidak disebutkan oleh mu'alif. Nanti disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaitu ala Asy'ariyah. Ini banyak di daerah. Di negara kita ya, kelompok Asy'ariyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.